cahaya entah di mana. Namun di sana masih kedengaran tangisan insan yang kelaparan. Kesedihan melanda derita yang berpanjangan, belas kasihan pengharapan dari redup mata yang lemah. Tak siapa dan jalan putih peluang kebaikan sebulan di bulan kehilangan ibu dan